Baiklah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam Sahih Muslim bab yang ke-35, babul qiraati fi subhi. Bab bacaan di dalam salat subuh. Nomor hadis 1022. Wa haddatsani Harun ibnu Abdullah qala haddatsana Hajjaj ابن محمد عن ابن حجريج حاء وحدثنا محمد بن رافع وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد ابن عباد ابن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله ابن عمرو بن عاص وعبد الله ابن المسيب العابري أن عبد الله بن سائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلف عليه أخذت النبي سلعة فركع وعبد الله بن سائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديثه عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن عاص. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Musa'ib bahwasanya dia mengatakan Nabi salat mengimami kami salat subuh di Mekah. Maka beliau memulai membaca surat Mukminin sampai datang penyebutan Musa dan Harun alaihimassalam atau penyebutan Isa, yakni maksudnya adalah ayat yang menyebutkan tentang Nabi Musa dan Harun atau ayat yang menyebutkan tentang Nabi Isa dalam surat Mukminin. Muhammad bin Abbad yashukku atau اختلفوا عليه. Muhammad bin Abbad, seorang perawi di dalam hadis ini, ragu Musa dan Harun kah atau Isa. Namun ulama betul-betul jeli di dalam penulisan ini, perbedaan ini dari mana? Atau اختلفوا عليه, atau perawi-perawi setelahnya berbeda terhadap, ya, terjadi perbedaan terhadap Muhammad bin Abbad. Akhadan nabiyya sal'atun, Nabi batuk. Faraka'a, lalu Nabi ruku. Wa Abdullah bin Sa'id hadirun dhalika, Abdul bin Sa'id perawi hadis ini hadir hal itu. وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع. Di dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalurnya Abd al-Razzaq tidak ada lafaz faraka'a. Wa fi hadisi, dalam hadisnya juga, wa Abdullah bin Abdullah ibn Amr wa lam yaqul ibn As. Dalam hadis Abd al-Razzaq juga bahwa dari perawinya ada namanya Abdul bin Amr, tidak disebutkan Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat, tapi perawi yang disebutkan di dalam ini bukan sahabat. Maka di sini ada kekeliruan dengan penambahan Ibn As. Walhasil di sini hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW memulai di dalam sholat subuhnya membaca surah Mukminun. Hadis yang kedua, hadis 1023. Wahaddathani Zuhair ibn Harb qala haddathana Yahya ibn Sa'id qala wahaddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Waqi' ha wahaddathani Abu Kurayb wallafzu lahu qala akhbarana ibn Bishr an Mus'ab qala haddathani al-Walid ibn Sari' an Amr ibn Hurayth annahu sami'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wal layli idza as'as, yakni surat Takwir. Dengan sanadnya kepada Amr bin Hurayth. Kalau kita lihat di dalam sanad ini ada ha itu namanya tahwil. Yakni sudah sampai pada titik tertentu balik lagi sanadnya dari awal di atas Imam Muslim. Ya, kemudian ke bawah lagi, kemudian diambil sanad lagi, kalau seandainya tahwil lagi diambil ke dari bawah, biasanya ada terjadi perbedaan lafaz di dalam periwayatan. Kemudian ketemulah semuanya ke Ibnu Bishr. Ya, Ibnu Bishr an Mus'ab. Ketemulah dengan dari Mus'ab, ya Mus'ab, bahwasanya Hurayth dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuh wal laili idza as'as, yaitu surat Takwir. Hadis 1024. Hadatsana Abu Kamil Al-Juhdari Al-Jahdari Fudail ibn Husain qala hadatsana Abu Awana an Ziyad ibn Ilaqa an Qutbah ibn Malik qala sallaitu wa salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qara Qaf wal Quran al-Majid حتى قرأ والنخل باسق والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. Dengan sanadnya kepada Qutbah bin Malik, dia mengatakan aku salat dan Nabi mengimami kami, ya, dan Rasulullah mengimami kami. Faqara'a, lalu Nabi membaca Qaf wal Qur'anil Majid, yakni surat Qaf, sampai beliau membaca wan nakhla basiqatin la tal'un nadir, yakni wan nakhla basiqat Qaf, yaitu ayat ke-10. Qala faj'altu uraddiduha, aku mulai mengulang-ulangnya. Wala adri ma qala, dan aku tidak tahu apa yang dibaca, yang diucapkan oleh Nabi, ya, kurang jelas. Berikutnya 1025, hadatsana Abu Kurayb bin Abu Bakar bin Abi Syaibah قال حدثنا شريك وابن عيينة حاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زيد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع النديد طلع النديد. Dalam hadis berikutnya 1026, وحدثنا محمد بن بشار Qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Zaid bin 'Ilaqah an 'ammihi annahu shalla ma'a an-nabi sallallahu alaihi subha faqara fi awwali ruk'atin wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid wa rubbama qala qaf. Ya, ini dari masih dalam riwayat yang sebelumnya, Qutbah bin Malik, dia mengatakan bahwasanya dia sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh, lalu Nabi membaca di awal rakaah, وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَدِيرٌ وَرُبَّمَا قَالَ خَوْف. Ya, boleh jadi dia mengatakan khauf. Dan di sini kita melihat dalam beberapa riwayat ini bahwasanya Nabi SAW membaca dari awal surat khauf wal Qur'anul Majid sampai bacaannya wan nakhla basiqatin laha. Yakni dalam surat dalam ayat yang ke-10. Dalam hadis yang satu lagi bahwasanya Nabi memulai wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Yani diawali dengan tengah surat, bukan di awal surat. Wa rubbama qala qaf, dan boleh jadi dia mengatakan qaf, yaitu di sini ada Nabi memulai dengan tengah surat atau di awal surat. Hadis yang 1027, qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala hadatsana Husain bin Ali an Zaidah, qala hadatsana Simak bin Harb an Jabir bin Samurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr bi qaf wal Qur'an Majid wa kana salatuhu ba'du takhfifan. Dengan dari Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh, yakni salat fajar, dengan khauf wal Qur'an Majid. Maka salatuhu, salat beliau setelah itu takhfifan, yakni salatnya ringan. Kemudian hadis 1027, wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Rafi' wa Nafdhul bin Ibn Rafi' قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سمعت قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. dari سماك بن حرب dia bertanya kepada جابر بن سمرة tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, meringankan salat. Beliau tidak salat seperti salat-salat mereka. Tidak salat seperti salatnya mereka. Qala wa amba'ani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri bi qaf al-Qur'an al-Majid wa nahwiha. Lalu dia memberitahukan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat membaca di dalam salat fajar atau salat subuh dengan qaf wal Qur'an al-Majid dan semisalnya. Kemudian hadis 1029, wa hadatsana Muhammad bin Muthanna qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Syu'bah an Simak an Jabir bin Samurah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi dhuhri bi laili idza yaghsha. Yani salat surat lail, wa fil 'asri nahwa hadzalik wa fi subhi atwal min dzalik. Dengan sanadnya dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur dengan wal laili idza yaghsha, yaitu surat lail. Kemudian di dalam salat asar mirip dengan itu, yakni panjangnya. Dan salat subuh lebih panjang dari tersebut, lebih panjang suratnya atau bacaannya dari zuhur dan asar. 1030, wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Syu'bah an Simak an Jabir bin Samurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi dhuhri bi sabbih isma rabbikal a'la. wa fi subhi bi atwal min dzalik. Dengan Jabir bin Samurah, wasallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat zuhur dengan bacaan subhi isma rabbikal a'la, dan dalam subuh lebih panjang dari itu. Sebut 31. Wahdathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, ibn Abi Shaybah qala hadathana Yazid bin Harun an at-Taymi an Abi al-Minhar an Abi Barzah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salati al-ghada min as-sittin ila al-mi'a. Dengan sanadnya kepada Abi Barzah, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam salat subuh, salat al-ghada, yani salat pagi-pagi, itu salat subuh, min as-sitti ila al-mi'a. Beliau membacanya mulai dari 60 sampai 100 ayat. Ya, bacaan beliau di dalam salat subuh. Hadis 1032, hadatsana Abu Bakr Abu Quraib wala hadatsana Waqi' an Sufyan an Khalid bin Hadza an Abi al-Minhal an Abi Barza al-Aslami qala kana Rasulullah SAW yaqra fi al-fajr ma baina 60 ila 100, yani ayatan. Dengan sanad kepada Abi Barza al-Aslami, dia mengatakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surah Fajr antara 60 sampai 100 ayat. Ya, panjang ya. Kemudian 1033, hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malik an Ibn Shihab an Ubaydillah bin Abdullah an Ibn Abbas qala inna Umm al-Fadl bint al-Harith sami'athu wa huwa yaqra'u والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. Dari Ibn Abbas, dia mengatakan sesungguhnya Ummul Fadl bint al-Harith mendengar Ibnu Abbas, dia membaca surat Al-Mursalat Urfa, yakni surat Al-Mursalat. Faqalat, lebih mengatakan, wahai anakku, sungguh engkau telah mengingatkanku dengan bacaanmu surat ini, bahwasanya dia sungguh yang terakhir yang aku dengar Rasulullah SAW membacanya di surat maghrib. Ya, jadi surat maghrib Nabi pernah membaca wal mursalatu ufa. Ya, kurang lebih 1,5 halaman. Hadis 1034, wahdatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr الناقد قال حدثنا سفيان حا وحدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد الله بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا وحدثنا عمرو الأقاب ناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح كله عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث في حديث الصالح ثم صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. Dengan sanadnya yang disebutkan Imam Bukhari Muslim ini kepada semuanya adalah suri, tentu terakhir adalah kepada Ibnu Abbas, bahwa ثُمَّ صَلَّى بَعْدُ حَتَّى قَبَضَهُ sallallahu alaihi wasallam. Lalu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya dengan bacaan yang tadi sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat 1035, wa hadatsana Yahya ibn Yahya qala qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-tur fil maghrib. Dengan sanadnya kepada Mut'im, Jubair bin Mut'im, bahwasanya dia mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat Wattur, kitab Mazkur di surat Maghrib. Baik. Di sini beberapa hadis yang kita baca. Yang pertama menunjukkan akan bacaan Nabi di dalam surat subuh, bahwa Nabi SAW membaca, pertama, hadis pertama beliau membaca dari surat Mukminin, surat subuh. Ketika beliau batuk, beliau rukuk. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini jawazu qat'il qira'ati wal qira'atu bi ba'dis surah. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, faedahnya bolehnya memotong bacaan. Jadi tidak membaca surat sampai selesai, tapi boleh beberapa ayat saja. Ya. Kemudian bolehnya waqra'atu dan bacaan sebagian dari surat. Misalkan ada orang yang membaca surah Al-Baqarah, bacanya 5 ayat pertama, kemudian dia ruku, sudah boleh. Wa hadza jaizun bila khilafin wala karahatin fihi in kana qat'u li udhrin. Dan ini tidak ada perbedaan. Ini boleh, tidak ada perbedaan, tidak ada kebencian, yakni tidak makruh jika hal itu dilakukan karena ada uzur, ada alasan. Wa illam yakun lahu udhrun, kalau seandainya dia tidak memiliki uzur. Kalau yang tadi dalam hadis disebutkan akhadatin nabiyya sal'ah, Nabi mulai batuk, Nabi berhenti. Kalau seandainya tidak ada udzur, bagaimana? Fala karahata fihi aidan. Tidak juga makruh. Boleh. Walakinna khilafu aula. Khilaful aula. Akan tetapi lebih baik tidak. Dia tidak makruh hukumnya. Tapi khilaful aula, yang lebih utama itu diselesaikan. Tapi kalau sana berhenti sampai di situ aja boleh. Hadza madzhabuna wa madzhab al-jumhur. Ini adalah madzhab kita, yakni madzhab Syafi'i dan madzhab mayoritas ulama. Wa bihi qala Malik rahimahullah taala fi riwayatin anhu wal mashhur anhu qira'atuh. Begitu juga perkataan Imam Malik dalam sebuah riwayat darinya, dan yang masyhur dari Imam Malik qira'atuhu. Imam Malik tidak menyukai. Yani kalau baca surat sampai selesai. Kemudian dalam hadis-hadis setelah itu yang kita lihat, yang kita baca tadi, bahwa Nabi SAW memulai membaca surat Qaf sampai dengan Wan-Nakhla Basiqat. Itu sampai ayat pertama sampai ayat ke-10. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Nabi tidak selesai membacanya. Boleh dipotong sampai di situ. Kemudian dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW membaca di dalam surah subuh yaitu wallayli idza as'as. Ya, wallayli idza as'as. As'as artinya adalah akbar, pergi. Ya. Wallayli idza as'as, demi malam yang telah pergi. Dan ini menunjukkan juga kepada kita bahwa Nabi SAW membaca surat takwir di waktu sholat subuh. Di sini disebutkan anna sami'a Nabi SAW yaqra fil fajri wal layli idza as'as. Beliau membaca wallayli idza as'as. Ya, ini maksudnya ya surat takwir. Ya, surat takwir. Bukan hanya satu ayat itu saja, tidak. Kemudian beberapa hadis yang kita dengar bahwasanya Nabi membaca surat Qaf wal Qur'an al-Majid. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bacaan-bacaan tadi menunjukkan kepada kita bahwa Nabi dalam sholat subuh juga membaca dengan bervariasi. Di sini disebutkan Jabir bin Samurah ditanya tentang sholat Nabi, qala kana khaffifus shalah. Beliau meringankan sholat. Beliau sholat sholat haula. Beliau tidak sholat seperti sholat mereka. Dan itu adalah sifat sholat menjadi seorang imam. Nabi SAW mengingatkan khusus, kalau seandainya kalian menyolatkan orang atau sholat menjadi imam, maka ringankan. Karena di belakangmu ada orang tua, ya, orang yang memiliki hajah, ya, terkhusus adalah pada waktu-waktu sibuk. Kalau waktu subuh itu semuanya adalah kondisi orang-orang yang pertama tidak ada pekerjaan subuh hari, dan kemudian sholat subuh itu memang namanya adalah Quran. Aqim sholata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajri. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Bahwa sholat subuh itu juga dimakan dengan Quran, bacaan. Karena bacaannya panjang, maka sholatnya dua rakaat. Tadi telah kita pelajari dari Abi Barzah al-Aslami, bahwasanya Nabi SAW membaca dalam sholat subuh antara 60 sampai 100, ya. Dan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat subuh. Dan boleh juga pendek dari itu, ya, pendek. Karena tadi sudah kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai awal surat, tapi beliau tidak menyelesaikannya. Juga beliau membaca seperti surat takwir. Kemudian pada hadis dari Jabir bin Samurah qal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi dhuhur wal laili idza yaghsha. Nabi membaca dalam salat zuhurnya adalah wal laili idza yaghsha, yakni salat wal laili sebelum surat duha. Untuk sebelum surat duha. Di dalam surat asar bacaan beliau mirip dengan itu. Dan di dalam surat subuh lebih panjang dari itu. Ya, wallahi idza yaghsha, yani kurang lebih setengah halaman. Ya, kurang lebih atau 2/3 halaman. Kemudian di sini dikatakan juga bahwasanya Nabi SAW dari Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi sholat zuhur dengan membaca subhisma rabbikal a'la. Di dalam sholat subuh lebih panjang dari itu. Maka ini menunjukkan kepada kita, pertama, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa yang afdal kita membaca di sholat subuh itu adalah bacaan kita, bacaan yang panjang, antara 60 dengan 100 ayat, cukup panjang. Maka kita menjadi imam dan makmum, kalau imam membaca panjang sholat subuh, jangan kita mengeluh, waduh panjang bacaan imamnya. Tidak, sunnahnya itu. Ya imammu, jangan imamnya kalau batuk bisa, tapi kalau makmumnya batuk-batuk ya dia. Baik. Kemudian kita juga membaca beberapa hadis tentang bacaan di waktu maghrib. Bahwasanya Nabi SAW membaca dalam maghrib itu wal mursalati urfa. Ini kurang lebih 1,5 halaman. Kemudian pernah juga Nabi membaca wattur wa kitabim mastur. Itu 2,5 halaman. Baik. Dari hal ini menunjukkan kepada kita bahwa melihat kepada hadis-hadis yang lain, hukum asalnya bacaan maghrib itu pendek, surah-surah pendek. Tapi kalau dia baca panjang sekali-sekali, silakan, tidak boleh diingkari imamnya. Karena ada sebagian orang yang memahami harus bacaannya pendek, ketika imam sedikit panjang protes. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca waktu dan Nabi membaca wal mursalat. Kalau ada yang baca wal mursalat waktu sholat maghrib atau waktu kita di mastur, ya silakan. Ya. Tapi kalau waktu yang panjang, kebanyakan sholatnya adalah bacaannya pendek-pendek, yaitu qisar al-mufassal. Qisar mufassal yakni surat-surat mufassal itu yang ayat-ayatnya pendek-pendek. Kan di situ ada tiwal mufassal, ya. Tiwal mufassal yakni mufassalnya ayat surat ayat-ayatnya pendek-pendek tapi jumlah ayatnya banyak. Itu namanya mufassal yang panjang. Mulai kalau tidak salah dari Al-Fusilat. Ya. Itu Fusilat berapa halaman tuh? 4 atau 5 halaman. Kemudian awsat yang tengah-tengah. Yakni surat-surat yang ayat-ayatnya pendek tapi banyak, banyaknya lebih kurang dari yang pertama, itu yang wasat, yang tengah-tengah. Dan ada yang namanya qisar mufassal, kalau kita istilahkan adalah surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek. Nah itu dibaca di waktu maghrib. Nah, namun kalau seandainya ada yang membaca surat yang panjang, maka itu adalah boleh. Karena Nabi pernah membaca watur, kitabim mastur, dan wal mursalati urfa. Ini adalah bacaan subuh dan maghrib. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung, lihat lagi bagaimana bacaan Nabi di dalam sholat isya. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak kita cukup sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. insyaallah maghrib nanti kita lanjutkan ya. Kita ingatkan, tolong dibaca-baca dulu ilmu warisnya biar kita bisa praktekkan lagi. Dan silakan buatkan pertanyaan untuk sebagai latihan. Pertanyaannya adalah, anggap kita atau orang tua kita atau nenek kita atau siapa yang terjadi kasus warisan di dalam keluarga kita. Misalkan nenek meninggal, siapa yang ditinggalkannya? Ayah meninggal, siapa yang ditinggalkannya? Gitu ya. Supaya kita mudah untuk mencari. Gambarkan kepada keluarga kita untuk mudah menentukannya. Maksudnya, daripada kita membayangkan yang meninggal siapa, berapa anaknya, berapa. Ini sudah, berikan aja gambarnya kita. Kita sekeluarga berapa orang, kemudian meninggal siapa, ayah atau ibu, bagaimana cara pembagiannya. Nah, tolong ini dibaca dulu pembagiannya, dan kemudian insya Allah kita akan coba untuk mempraktikannya. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.